Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengkaji bersama-sama ayat suci Al-Quran bersama tim Safir Al-Azhar Ikatan Universitas Al-Azhar Mesir di Sumatera Utara. Dan pada hari ini kita telah memasuki surat Hud, surat ke-11, tepatnya ayat 2. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sekali lagi sebagaimana kita temukan di akhir-akhir surat Yunus untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berkata, "Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nazirun wa basyir." Agar kamu sekalian tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya saya Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu darinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menyembah Allah ini begitu urgen. Karena kehidupan ini tanpa penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sia-sia. Ketika manusia tidak mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah banyak berjasa kepada dirinya, maka orang ini dianggap orang yang tidak tahu bersyukur. Begitu juga ketika hamba manusia merasa dirinya lahir di bumi ini tidak memiliki apa-apa, kemudian ketika hidup dia mendapatkan apa-apa, dan di akhir hayatnya atau di puncak karirnya dia telah merasa tercukupi semuanya, lalu lupa kepada zat yang memberi itu semua, tentu saja orang yang seperti ini dikategorikan orang yang tidak tahu berterima kasih, atau di dalam bahasa surat Yunus kemarin kita kaji, termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Adapun bagi Allah, bagi Nabi Muhammad, bagi para pembalik, sebenarnya ajakan untuk menyembah Allah itu sebagai suatu peringatan kabar duka atau peringatan kabar gembira yang akan disampaikan saja. Maka di sini disebutkan innani lakum minhu nazirun wa basyir. Tugas kita, tugas nabi, tugas mubalig hanya sekedar penyampai, dan Allah pun menyampaikan pesan ini kepada kita. Sementara dampak positifnya, manfaatnya ketika kita menyembah Allah kembali kepada kita, ketika tidak menyembah Allah kita pun yang menjadi orang-orang yang rugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Gimana Ustaz Safir melihatnya? Ya. Yeah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz manusia, nabi juga manusia, akan tetapi Allah telah menutupi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesalahan, yaitu maksum nabi dari segala kekhilafan. Sementara manusia adalah banyak salahnya. Jadi saya melihat di sini banyak orang yang memponis tidak pada tempatnya, dalam artian hanya memponis tanpa ada dalil. Kita contohkan, ustaz begini kok ada salahnya, atau pertentangan di antara ustaz dan sebagainya, atau dai sebagainya. Ini jangan dijadikan satu dalil, karena saya katakan dari pertama, ustaz itu manusia, banyak salahnya, banyak khilafnya. Jadi tugas kalau kita cermati, tugas ustaz, tugas duaan, tugas kiai, mudaris dan sebagainya adalah menyampaikan kebenaran dari Al-Quran yang tersirat. Di sini kita jumpai adalah bahwasannya agar kamu tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari Adam, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada penyeru atau dai, adalah misi utamanya adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah disamakan misi dengan keberadaan seseorang atau keberadaan ustaz. Ah, tak cocok si fulan menyampaikan ini dan begini. Tapi lihatlah apa yang dinyatakan satu sastrawan Arab, undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah dari perkataan yang disampaikan itu, diperhatikan. Jangan melihat orangnya. Ini terbalik sekarang kita ini. Melihat dari orangnya dulu, baru perkataannya. Maka para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan rancu Saya dari sekali lagi saya katakan, kita ini banyak salahnya. Jadi walaupun siapa yang menyampaikan kebenaran, terimalah dengan adanya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagi seluruh umat manusia. Ini dari tambahan kami. Kami silakan, Pak. Baik, para pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, kita akan menemukan bahwa pesan utama dari ajaran agama, bahkan dari Al-Qur'an itu sendiri adalah Allah ta'budu illallah, jangan sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibawa diajarkan oleh para rasul kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana ya pengaruh daripada penyembahan terhadap Allah ini mampu merubah kehidupan seorang manusia. Kita coba lihat sekejap ke belakang pada masa sahabat. Contohnya seperti seorang Umar bin Khattab. Sebelum dia beriman kepada Allah, memeluk agama Islam, sejarah mencatat bahwa Umar itu adalah orang yang suka sekali mabuk. Tindakannya tidak terarah, anaknya dikubur hidup-hidup. Kerjanya hanya sekedar duduk di warung kopi, ya, kemudian berbangga-bangga dengan kemampuannya. Tapi setelah dia beriman kepada Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala, kondisi ini berubah drastis 360 derajat. Yang biasanya dia menghabiskan waktu di warung kopi, ternyata dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Qur'an, beribadah. Dia serahkan hidupnya untuk kepentingan umat Islam. Yang sebelumnya dia adalah orang yang sangat pemarah, suka mabuk, tetapi ternyata setelah dia beragama Islam, jiwanya itu menjadi jiwa yang sangat lembut. Bahkan ya, sejarah mencatat sahabat itu adalah orang yang paling banyak menangis di dalam kehidupan mereka. Bahkan malam-malam mereka itu diisi dengan tangisan, dan siangnya itu mereka isi dengan usaha yang keras. Nah, ini mungkin sedikit gambaran tentang bagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, akhirnya mampu merubah kehidupannya. Nah, kalau kita bandingkan lagi, bagaimana orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Apa perbedaan dari keduanya ini? Satu hal yang harus kita pahami bahwa orang yang beriman kepada Allah itu memiliki daya tahan hidup yang jauh lebih besar, karena dia memiliki keyakinan kepada yang maha pencipta yang tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya, untuk meyakininya? Tujuannya adalah agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, agar kita mampu mencapai kesuksesan yang maksimal di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Allah menyuruh kita untuk beriman, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Jangan pandang untuk kebaikan yang lain. Dan sudah cukup banyak bukti bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, memiliki keyakinan Allah, yang di dalam sejarah dicatat sebagai orang-orang yang punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan dunia. Tidak ada yang pernah mampu menulis buku sampai 800 jilid, ya, kecuali umat Islam, dan itu adalah Ibnu Aqil. Ibnu Taimiyah dengan usia yang begitu singkat tapi mampu menghasilkan karya tulis lebih dari 300 jilid, ya. Bukan 300 buku. Iya, 300 judul buku, bukan 300. Iya, yang berjilid-jilid. Subhanallah. Satu judul buku sampai berjilid-jilid, dan itu sebanyak 300 judul buku. Itu yang hasil karya dari orang-orang yang beriman kepada Allah. Tinggal bagaimana kita mengikuti jalan-jalan mereka untuk tampil menjadi orang-orang seperti mereka yang berhasil di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, terkait dengan kata-kata Allah, menjadi permasalahan yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Ada orang yang melarang umat Islam untuk menerjemahkan Allah menjadi Tuhan, atau menerjemahkan Allah menjadi God. Karena apa? Karena ini sekedar bahasa terjemahan. Ada pendapat yang membolehkan, dan ada juga pendapat yang tidak membolehkan. Jadi karena kita harus bijaksana, selama masih dia mengakui adanya Tuhan, itu adalah suatu hal yang baik. Karena apa? Karena betapa banyak umat manusia itu harus berhadapan dengan kaum ateis. Walaupun dia sebenarnya bertuhan, tetapi dia sangat anti dengan Tuhan. Itu satu hal yang pertama, masalah boleh atau tidak menerjemahkan kata Allah menjadi kata Tuhan atau kata God. Yang kedua, apakah umat Islam hanya boleh, apakah manusia yang muslim saja boleh mengucapkan kata-kata Allah? sebagai Tuhannya, sementara ahli kitab, kaum kafir, kaum musyrik tidak boleh mengucapkan kata-kata Allah, ini juga menjadi permasalahan yang krusial untuk kita sampaikan pada pertemuan kita yang singkat ini. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran sendiri, maka kita menemukan kaum kafir Quraisy pun mengakui bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma na'budu illa liqarribu liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ini kecuali sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Kaum kafir Quraisy mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Maka dia disebut dengan kaum musyrik. Karena apa? Karena dia menuhankan Allah, tetapi menuhankan juga selain Allah berupa patung-patung. Maka dia disebut dengan musyrik, menyekutukan Allah. Begitu juga dengan ahli kitab, kita menemukan umat Kristiani, umat Yahudi juga mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, sebenarnya seluruh umat khususnya agama Samawi mengakui ketuhanan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini mengapa kemudian kita menemukan di dalam aturan Islam ada dispensasi yang diberikan Allah kepada ahli kitab. Misalnya seorang muslim boleh berumah tangga dengan wanita kitabiah, atau muslim boleh memakan sembelihan ahli kitab. Karena apa? Karena kesamaan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian apa perbedaannya sehingga kita harus mengajak manusia untuk lebih menyembah Allah, baik kaum kafir, kaum musyrik atau ahli kitab atau juga umat Islam? Karena apa? Karena terkadang manusia lupa mana tujuan, mana sarana, lupa sehingga mereka menduakan Tuhan dengan yang lainnya. Tidak saja Nabi Isa dijadikan Tuhan sebagai pendamping dari Allah, terkadang juga umat Islam menduakan Tuhan dengan menjadikan materi sebagai tujuan hidupnya. Untuk itu, ketika kita berdebat di tataran kalimat Allah boleh dipakai atau tidak, sebenarnya yang lebih urgen itu bagaimana hakikat Allah sebenarnya sehingga kita menyembah Allah. Di dalam buku Imam Ghazali ditemukan bahwa la ya'rifullah illallah. Kita tidak tahu bagaimana Allah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahui hakikat dirinya. Dan ketiga, ketidaktahuan kita terhadap Tuhan yang kita sembah itu, gaibnya Allah secara mutlak, itu menumbuhkan keagungan yang tiada tara terhadap zat yang kita sembah. Bertambah abstrak sesuatu itu, bertambah agung dan wibawalah dia. Dan di sisi lain, Syekh Imam Ghazali juga mengatakan la na'rifu illallah. Kita tidak mengakui, tidak mengetahui di dunia ini kecuali Allah. Artinya apa? Kedua-dua ini walaupun terkontradiksi, tapi sebenarnya merupakan satu pemahaman yang sama. Karena di dunia ini tidak ada kecuali hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita menyembah Allah karena fasilitas yang telah diberikannya, kita menyembah Allah karena pahala yang akan kita harapkan di akhirat kelak, dan yang paling penting kita menyembah Allah karena dia adalah zat yang layak untuk disembah. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana dan Ustaz Sapir mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Terakhir.